Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Kita sampai pada bait yang beliau bawakan dari Mansur Ibn Muhammad Al-Quraizi. Qala rahimahullah, wa anshadani Mansur Ibn Muhammad Al-Quraizi, qala anshadani Abi li Salih Ibn Abdul Quddus rahimahullah, ihdharil ahmaqa antashabah, innamal ahmaqu kathawbil khaliq. Hati-hati kamu dari ahmak, menjauhlah darinya, jangan kamu temani, karena permisalan seorang ahmak itu seperti pakaian yang kusam atau tua. Kullama raqqa'tahu min janibin harrakathu ar-rih wahnan fankharaq. Karena itu baju kusam yang lama, maka kekuatannya pun sangat rentan, rawan. Kamu tambal dia di satu bagian, hanya kena tiupan angin, robek dia di bagian yang lain. Mudah sekali robeknya. Artinya kamu akan capek kalau terus menjaga atau menyimpan pakaian ini. Kamu akan capek menambalnya. Kamu jahit lagi, robek lagi. Kamu tambal lagi, robek lagi. Sebentar di kanan, sebentar di kiri, sebentar di atas, sebentar di bawah. Begitulah seorang ahmak. Kamu benahi dalam satu masalah, keluar lagi kejahilan dia, kebodohannya dalam masalah yang lain. Kamu ingatkan di masalah itu, nanti muncul lagi kebodohan dia di masalah yang lainnya lagi. Kamu dibuat capek olehnya. Au kasad'in fi zujajin fahishin, hal tara sad'a zujadin yaltasiq. Atau dimisalkan oleh beliau, seperti pecahan kaca yang terlalu besar. Ini pecahannya itu besar atau banyak begitu. Maka bisakah kamu mendapati pecahan itu mudah ditambal dan tidak terlihat pecahannya? Sulit tentunya. Apalagi kalau pecahannya banyak dan besar begitu. Bagaimana kamu mau nambal? Kalau pecahannya cuma di satu bagian, itu pun kecil, gampanglah dikasih lem atau apa selesai. Tapi kalau banyak dan besar itu pecahan, ya begitulah ahmak, terlalu banyak kejahilannya, terlalu sering muncul kebodohannya. Ya, tadi kamu akan sulit menambal sini, kamu benahi situ, enggak sembuh-sembuh. Kahimaris su' in aqdamtahu ramahan nasu wa in ja'a nahaq. Atau itu permisalannya seperti keledai yang jelek, kalaupun kamu beri dia makan, begitu melihat orang lain yang dikira mungkin mau ngasih dia makan, teriak-teriak lagi dia, suara himar buruk. Dan itu Allah sebutkan dalam ayat, inna angkaral aswati la sautul hamir. Memang dia lapar atau merasa ada yang ngasih dia makan, akan teriak-teriak itu keluar suaranya. Wa in jalastahu fi majlisin afsadal majlisa minhu bil kharaq. Si ahmak pula, kalau kamu duduk bersamanya di satu majlis, dia akan rusak itu majlis. Dia rusak karena kebodohannya. Dengan kebodohannya, dengan kedunguannya, dia rusak majlis yang seharusnya orang bisa dapat faedah banyak, majlis yang seharusnya itu mulia, yang dibicarakan adalah ilmu, jadi rusak gara-gara si ahmak ini. Dia dirusak karena tindak tanduknya di majlis, karena tutur kata dan sikapnya berantakan semua. Artinya dia bukan orang yang bisa memanfaatkan majlis, bukan orang yang bisa mengambil faedah dari majlis ilmu, dari majlis khair, yang ada ngerusak. Wa idza nahnahtahu kayyarawiya zada syarran wa tamada fil humuqi. Dan tipe dia pula, kalau kamu ingatkan dengan isyarat, nahnahtahu itu imma dengan gerakan atau isyarat, misalnya kamu cubit atau kamu senggol pakai jarimu. Ya, kalau orang berakal kan paham. Misalnya dia mulai sudah enggak benar atau ini, dijawil gitu istilahnya. Paham dia, anak harus diem gitu. Tapi dasar ini ahmak, kamu lakukan seperti itu tambah keluar kejahilannya, semakin menjadi kebodohan-kebodohan dia semakin keluar. Ya mungkin kamu yang malah dibentak, apa kamu ini ahmak. Jadi seperti tadi, gak bisa mendapat faedah, gak bisa menimba manfaat, rusak majelis kalau ada dia. Ajaban linnasi fi arzaqihim dzaka adsyan wa hadza qad ghariq. Maka begitulah manusia itu ajib. Amruhum ajib. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki mereka. Sebagaimana dalam rizik Allah beda-bedakan, yang itu fulan kaya raya, berlimpah luah hartanya di sana sini. Yang itu di bawahnya, yang ini cukupan, yang itu miskin, yang ini fager, yang ini lebih lagi. Dalam harta rizki mereka begitu, seperti itu pula maksud penukilan bait ini, akal manusia. Yang satu diibaratkan kehausan, namanya orang kehausan kan gak ada air, hatta setetes dia gak dapat air. Mungkin bisa na'udzubillah mati atau paling tidaknya pingsan karena dehidrasi. Sementara yang satu tenggelam, berarti banyak sekali airnya sampai dia tenggelam. Ibaratnya seperti itulah, ada yang akalnya Masya Allah Tabarakar Rahman, akil dan matang dan hakim, wa Masya Allah, setiap tindak tanduknya, tiap tutur katanya dia atur, dia pertimbangkan. Ada yang jauh dari itu, ibarat si kehausan ini tadi, jauh sekali akalnya. Biasanya orang tua-tua dulu, ya semakna dengan ini, kalau melihat orang yang akalnya kurang, enggak faham apa yang seharusnya dia lakukan, bahkan ditegur dengan isyarat kadang juga enggak faham-faham, mereka katakan subhanallah muhibal uqul, maha suci Allah yang memberikan akal, yang membagi-bagi akal ke manusia, yang ini cerdas, ini pinter, ini cepat nangkep, yang itu berat, agak lemot, agak begini, ya ini manusia bermacam-macam dalam hal itu. Qala wa amba'ana Ya'qub ibn Ishaq al-Ghadhi qala haddathana Abu Hani Abdul Hamid ibn Abdullah qala haddathana Abdul Mun'im an abihi an Wahab ibn Munabbih, dari Wahab ibn Munabbih rahimahullah berkata, al-ahmak ka thawbil khaliq, seorang ahmak itu seperti pakaian yang tua tadi, gampang robek, mudah terkoyak, ditempel sini robek sana, dijahit sini robek sana, kamu capek dibuatnya. In rafa'tahu min janibin kharaq min janibin akhar, kamu tambal di satu sisi, robek dia di sisi yang lain. Wa mithlil fakharil maksur, atau itu seperti kendi yang pecah. La yuraqa' wa la yush'ab wa la yu'adu tinan. Kalau sudah pecah, ya enggak bisa ditambal. Dia terbuat dari tanah liat misalnya, semacam kendi. Begitu dia pecah atau bocor, ya sulit untuk ditambal. Wala yusha'ab atau la yusha'ab, begitu pula enggak mudah untuk, kalau itu layaknya pakaian atau kain, misalnya kain robek, mungkin tepi yang satu dengan yang lain bisa disatukan kemudian dijahit kan gitu, sehingga tertutup lubangnya. Tapi kalau kendi kan dia keras, enggak bisa disatukan begitu untuk menutup lubangnya. Wala yu'adu tinan, dan enggak bisa juga dikembalikan jadi tanah seperti semula. Artinya sulit untuk dibenahi, sulit untuk disembuhkan. Ada ahmak, sifat ahmak. Berkali-kali kamu nasihati, berulang-ulang kamu ingatkan, sekian kali kamu panggil, kamu dudukkan, dinasehati, diingatkan, di gantian fulan, ganti alan, ganti sekian banyak orang, ya tetap saja ahmak, sulit dan tidak mau dibenahi. Maka siapa orangnya yang ridho untuk sifat itu ada padanya? Siapa orangnya yang rela dan mau memiliki karakter seperti itu? Na'udzubillah. Enggak bisa dan berat, sulit untuk ditambal, untuk dibenahi. Orang yang berakal, ya mungkin saja terpreset pada kejelekan, mungkin saja melakukan dosa atau ini. Tapi yang membedakan, begitu dia dipanggil, dinasehati, diingatkan, ya dia nyesal, dia istighfar, astaghfirullah. Dan dia berbenah diri, segera itu dia tinggalkan kejelekan. Enggak terus dalam kejelekan itu. Atau seperti yang disebutkan tadi, nanti selesai di masalah ini, oh ya ngaku salah, ini jelek, ini tobat, bahkan mungkin bikin pengakuan tertulis dan seterusnya, selesai. Kamu kira dia selesai menjadi orang khair dan orang baik? Enggak. Muncul lagi dalam bentuk lain lagi. ada masalah lain yang dia lakukan, memang enggak seperti yang awal, tapi sama menunjukkan kejahilan dia, melakukan hal yang lain lagi, hal yang mungkar tentunya, yang buruk, yang orang tahu itu enggak baik. Akhirnya perlu kamu panggil lagi, kamu dudukkan lagi, kamu ini. Nanti selesai, ada lagi, terus gitu. Hada ahmak, sifat ahmak, sifat dungu, orang bodoh. Tidak mau mawas diri. Artinya kamu ambil pelajaran dari nasihat orang itu, bukan hanya dari satu masalah itu, tetapi secara umum. Berarti kamu jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan kamu mendolimi orang. Jangan kamu... Masa orang misalnya ketahuan ngambil uang temannya misalnya. Sudah diketahuan, dinasihati haram ya akhi mencuri, dalil-dalilnya disebutkan ini. Mungkin nangis dia dinasihati. Sudah selesai dan dia betul-betul tobat dan berjanji enggak akan ngulangi lagi. Ternyata ngulangi lagi dalam bentuk lain, ngambil roti misalnya di toko tanpa bayar. Bentuk lain lagi. Tapi ya sama saja menunjukkan kejahatan kamu. Menunjukkan kejelekan kamu. Kamu seharusnya aqil hakim, bisa ambil hikmah dari peringatan yang disampaikan padamu. Orang jangan kamu bikin capek. Selesai ini, itu. Selesai itu, lari ke sana, ini, ke satu. Ini sifat ahmak. Seorang yang berakal mudah dan segera berbenah diri. Bukan syaratnya orang itu enggak ada kesalahannya, tapi ketika salah mudah dibenahi dan itu sudah dia mawas diri dan berbuat sesuatu yang bermanfaat, yang berguna bagi orang lain. Qala, kembali kata Wahab, fahadha mathalul ahmak in sahibtahu annaka. Begitulah permisalan seorang ahmak. Kalau kamu berteman dengannya, kamu akan dibuat capek. Ya seperti tadi. Capek kamu ngurusi dia. Ada saja tiap hari problemnya. Macem-macem. Sebentar masalah merah, keluar masalah hitam. Selesai hitam, masalah hijau lagi keluar. Terus kamu dibuat capek olehnya. Ahmak. Wa in i'tazaltahu syatamaka. Kalau kamu tinggalkan dia, dia responnya akan mencela kamu. Kamu akan dicaci maki olehnya karena meninggalkan dia, menjauhi dia. Enggak sadar, enggak bercermin pada dirinya, kenapa ya fulan menjauhi aku ya? Kenapa orang kok enggak senang sama aku? Semestinya kan dia bercermin. Semestinya dia introspeksi diri. Oh, ini gara-gara aku jelek. Karena perbuatanku begini, karena ucapkan aku harus berbenah diri, aku harus tobat. Bukan orang yang malah dicela sama dia. Ahmak hadza. Bisanya hanya mencela orang dan tidak mau bercermin pada dirinya sendiri. Wa in a'taka manna 'alaik. Sifat ahmak pula kalau sudah ngasih kamu sesuatu akan dia ungkit-ungkit. Aku pernah ngasih kamu ini. Bukankah yang ini aku yang kasih, ini pemberianku. Kamu dulu begini. Terus diungkit-ungkit begitu. Mungkin bahkan cuma sekali ngasih kamu tapi ngungkitnya bisa seumur hidup. Wa in a'taitahu kafaraka. Sifat ahmak pula kata Wahab, kalau kamu yang memberi dia, dia ingkari. Diingkari seakan-akan dia enggak pernah hutang budi kepadamu. Ini dilupakannya begitu saja. Seakan-akan dia orang yang enggak pernah merasakan jasa darimu. kamu diposisikan olehnya seperti orang lain yang enggak dia kenal, yang enggak pernah memberi dia kebaikan dan jasa. Enggak ada malunya, enggak ada segannya, padahal banyak dapat kebaikan darimu. Ahmak. Wa in asarra ilaik ittahamak. Kalau dia mungkin pernah menyampaikan sesuatu rahasia kepadamu, dia akan menuduh kamu bahwa kamu ini orang yang gak bisa dipercaya, kamu ini orang yang bongkar-bongkar rahasia, kamu ini yang menyebarluaskan aib. Ada korina, gak ada korina, ada tanda-tanda ataupun gak ada, pokoknya kamu yang akan dipersalahkan olehnya. Kamu pihak pertama dan pihak segala-galanya yang tertuju tuduhan itu kepadamu. Berarti fulan ini gak mungkin sudah, pasti fulan yang berbuat. Wala dia punya saksi, wala punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ahmak. Wa in asrarta ilai khonak. Anehnya, giliran kamu yang menyampaikan itu rahasia kepadanya, dia akan khianati kamu. Kalau tadi terbongkar rahasia dia, padahal bukan kamu pelakunya, kamu yang dituduh olehnya tanpa bukti, dia marah, dia ini, berarti kan kalau orang berakal bisa menyimpulkan ini orang gak senang bongkar-bongkar rahasia, makanya marah. Ini orang gak terima perkara aib itu dibuka-buka begini, makanya dia marah sampai menuduh begini. Berarti kan Masya Allah di satu sisi. Tapi kenyataannya saat dia yang tahu rahasia kamu, sudah habis kamu, dibongkar dan dibukai semua rahasiamu. Fulan itu begini, fulan itu begitu. Enggak akan dia jaga rahasiamu. Wa in kana fawqaka haqaraka. Ahmak, kalau posisinya di atas kamu akan menghinakan kamu, diinjak kamu. Betul-betul kamu akan dipermalukan olehnya. Ahmak. Wa in kana dunaka ghamaraka ghamazaka, atau kalau dia posisinya di bawahmu ada saja yang dia sindir. Ini bicarakan segala sesuatu yang ingin menjatuhkan kamu, fulan itu begini. Dia dalam kepemimpinannya enggak baik, anu ini itu. Ya, mental dia seperti itu. Dia di atas dia akan nginjak, dia di bawah dia akan sindir, dia akan berusaha menjatuhkan atasannya. Ya, mungkin agar dia yang bisa menduduki jabatan itu. Ahmak. Qala wa anshadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrash, i'lam bi anna min ar-rijal bahimah fi surati ar-rajulis sami'il mubsiri fatinan bi kulli musibatin fi malihi wa idza yusabu bi dinihi lam yash'uri. Ketahui, kata Abrosh, sebagian orang, ya mungkin ini mubalaghah, berlebihan dari beliau, tapi sebatas yang beliau ucapkan, ada seperti binatang. Sebagian orang itu seperti binatang, walaupun ya tampilannya manusia yang mendengar dan melihat, bicara. Di mana ini beliau sebutkan sifatnya, dan ini sifatnya ahmak. Kalau itu urusan harta bendanya, ujeli sekali dia. jeli dan cerdas dan tajam dan wah, luar biasa. Kok bisa? Kemana yang sekian? Ini coba pembukuannya dilihat, yang tanggal sekian uang beli itu berapa, notanya mana, pembayarannya lewat apa, nomor rekeningnya berapa, ini itu detail sekali. Jeli, gak mau sampai dia rugi barang 1000 pun. Dalam masalah dunia, masalah harta, jeli dan hati-hati sekali dia, jangan sampai dia dirugikan. Tapi kalau itu urusan agama dia, dia terfitnah, bahkan dia merasa saja tidak. Semestinya layaknya orang kalau perhatian kan merasa paling tidaknya. Kayak tadi urusan dunia kan merasa, kok sekian masukannya, ada yang ganjil ini. Dia merasa karena cerdas. Coba dilihat notanya, coba dibuka pembukuannya, coba berapa jumlahnya, ininya, itunya. Jeli. Nah, ini merasa saja tidak, sementara dia dalam kejelekan, dalam fitnah, agamanya sedang kena musibah. Itu kata Abras ya, diperumpamakan seperti binatang. Bagaimana tidak, hal terpenting dalam hidupnya pun dia enggak sadar. Kalau ada kekurangan, ada musibah padanya, enggak secerdas kalau itu urusan harta benda. Enggak sepeduli kalau itu urusan dunianya. Urusan dunia kan orang peduli sangat. Coba ditelepon toko sana, itu fulan, dihubungi, ini itu ya, karena dia peduli, perhatian sangat. Cuman sayangnya ketika itu urusan agamanya, tidak sepeduli itu bahkan. Disadari atau tidak, orang banyak terjerumus di sana. Orang tua misalnya, kalau sudah misalnya itu terkait pendidikan atau kesehatan anaknya, peduli sekali, dan itu bagus di satu sisi. Kan itu dunia, anakmu sakit misalnya, panik orang tuanya. Coba ke dokter, dokter siapa spesialis ini, cari usaha, kalaupun jauh bahkan didatangi, mahal, gak peduli, demi keselamatan anaknya. Obatnya ditebus, dibeli, ini, itu. Susunya habis, dicarikan ininya, itunya, pakaiannya. Gak mau dia ada kekurangan dalam masalah dunia anaknya ini. Tapi ketika itu urusan agama, cenderung kebanyakan orang abai. Anaknya sholat, gak sholat, anaknya akhlaknya bagaimana. Enggak sepeduli kalau urusan dunia, enggak panik orang tuanya. Urusan dunia mungkin sampai nangis. Ya bagus, tapi masalah agama kok enggak begitu. Urusan dunia kan sampai nangis orang tua kadang. Ya apa ini, anakku panas, anakku step, anakku begini, wah, ininya begini. Nangis dia. Masalah dunia cuman. Tapi masalah agamanya, akidahnya kemana si anak ini, akhlaknya seperti apa, buru-buru nangis, peduli aja enggak. Itu yang diingatkan oleh Abrosh, sifat ahmak, lebih mementingkan perkara dunianya ketimbang agamanya. Nas'alullah al-afiyah. Qala wa anshadani Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi, kata Muhammad bin Abdullah, wa inna ana'an an tufahhima jahilan fayahsabu jahlan annahu minka a'lamu. Termasuk payah, berat dan capek buat kamu saat kamu berusaha memahamkan orang jahil. Kamu tahu ini orang jahil, enggak paham, maka kamu fahamkan. ini begini ya akhi, dalilnya begini, ayat, hadis begini, kamu jelaskan. Tapi karena dia ahmak, dia merasa dia yang lebih ngerti dari kamu, lalak repot. Ya apa? Kamunya sedang berjuang, berusaha untuk membuat dia faham, tapi orang yang kamu faham kan merasa anak lebih ngerti dari kamu. Ahmak. Ya apa kamu ngadepi orang kayak begini? Kalau dia merasa enak, merasa jahil memang, ya anak gak ngerti, coba tanya ke kamu, diterangkan, dengar, gitu ya. Jazakallah khair, anak gak paham selama ini. Nah, ini repotnya, dia merasa dia yang lebih ngerti dari kamu. Ahmak hada. Nah. Wa taskhasu absaru ri'a'i ta'ajjuban ilaihi wa qalu innahu minka afhamu. Dan mungkin karena kepandaian dia bicara atau pandainya dia di hadapan di depan orang, orang-orang jahil, orang awam bangga dengan dia. Wah, Masya Allah fulan. Wah, hebat. Dan mereka katakan fulan ini lebih faham dari kamu. Padahal kamu yang berusaha memahamkan dia tadi. Enggak, itu pun enggak faham-faham. Tapi orang juga karena kejahilan menganggap orang ini lebih ngerti dari kamu. Lebih faham, kamu enggak ada apa-apanya sama dia. Dan posisi itu dia nikmati, hada ahmaknya. Itu dia nikmati. Dia puas dan senang dengan itu, dianggap orang lebih pintar dari kamu. Mungkin dieluh-eluhkan, dipuji-puji, Masya Allah fulannya. Dan dia tahu itu, dan dia nikmati. Kamunya mahamkan aja enggak paham-paham dia. Ya ahmak bagaimana? Orang yang akil, orang yang berilmu, ya akan iba melihatnya miskin ini orang. Kosong ini orang, gak ada apa-apanya. Cuman digadang-gadangkan oleh orang, dibangga-banggakan, sementara gak ada apa-apanya. Ironisnya tadi, dia menikmati. Bukannya kemudian dia tepis anggapan itu, misalnya, ndak ya akhi, gak benar. Ana ini gak ada apa-apanya, ana masih baru belajar, fulan lebih alim dari ana, jauh ilmunya lebih di atas ana. Ndak, dia gak memberi klarifikasi begitu, dia nikmati. Ahmak memang. Puas dengan posisi dan pujian orang yang itu di luar kapasitas dirinya. Dia gak punya semua itu. Qala Abu Hatim, maka kata Abu Hatim, fal ahmak yatawaham annahu aqalu man rukiba fihi ruh. Maka ahmak berhayal, yatawaham itu waham, suatu yang enggak jelas, hayalan, bahwa dia adalah manusia yang paling cerdas, paling berakal, yaitu hayalan dia. Man rukiba fi ruh, ya manusia maksudnya, yang ada nyawa padanya, artinya manusia. Dia mengira orang paling cerdas sudah. Ana di atas yang lain, aku orang yang paling pinter, aku yang paling besar, aku yang paling ahmak. Wa annal humqa kusima alal alam ghairihi. Dan bagi dia, bagi si ahmak ini, kedunguan, kebodohan itu pada orang lain, bukan pada dirinya. Kebodohan itu dibagi-bagi ke orang lain. Fulan ahmak, alan ahmak, za'ton ahmak. Ahmak itu ada pada orang lain, dirinya bersih. Ya itu hayalan dia. Dia berhayal sebagai orang pinter dan segala-galanya. Wal ahmak mubaadun finnas, majhulun fid dunya ghairu mardiyil amal. Dia orang enggak dikenal dan amalannya pun tidak diridhoi, bukan amalan yang baik. Bukan amalan yang kemudian orang senang melihatnya. Wala mahmudul amr indallah wa indas salihin ahmad. Tidak terpuji orangnya, baik di sisi Allah maupun itu di sisi orang-orang saleh. Uqala, tahu siapa dia, orang ngerti siapa yang ahmak, siapa yang ini, buruk prestasinya. Kama anal aqil muhabbabun ilan nas, dan sebaliknya orang yang berakal itu dicintai orang, orang senang karena akhlaknya, karena tutur katanya, dia punya akal, orang senang padanya. Ini sebaliknya, orang benci sama dia. Tapi seperti tadi, dasar ahmak dibenci, malah orang yang dicela, nggak bercermin. Musawwadun fid dunia, orang kalau berakal dia yang dipimpinkan di dunia. Artinya dipimpinkan, dia enggak mencari itu kepemimpinan, tapi orang yang mempercayakan itu padanya. Orang ngerti, orang bisa membaca. Ini fulan aqil, fulan alim, halim, hakim, matang. Maka mereka aman dan percaya untuk kepemimpinan mereka itu diberikan kepadanya. Mardiyul amal indallah fil akhirah wa inda salihina fid dunya. Amalannya pun diridhai oleh Allah kalau itu amalan-amalan akhirat. Di dunia pun diridhai oleh orang soleh, disenangi. Bagaimana sikap dia, bagaimana perbuatannya, bagaimana muamalah dia sehari-hari, tutur katanya, semua itu dinilai orang. Orang soleh, dan itu yang menentukan, karena orang-orang fasik ya gak jadi penilaian apa yang mereka ucapkan. Tapi dibatah orang soleh, orang ini tadi mardhi, orang yang diridhoi, disenangi karena akalnya, karena hikmahnya. Qala wa amba'ana Muhammad ibn al-Mundhir ibn Sa'id, qala haddathana Khattab ibn Abdurrahman al-Janadi, qala haddathana Abdullah ibn Sulaiman, qala kana al-Hasan yaqul ana lil-aqil al-mudbir arja minni lil-ahmaqil muqbil. Bagiku, kata Imam Hasan rahimahullah, seorang yang berakal berpaling lebih aku harapkan daripada ahmak walaupun dia bersamamu. Masih lebih diharapkan aqil walaupun dia mungkin sekarang posisinya sedang berpaling, mungkin sedang terkena apa fitnah atau ini, tapi kamu tahu fulan ada aqil, dia punya akal, dia punya akhlak, punya ini. Lebih baik daripada ahmak walaupun sekarang posisinya bersamamu, menghadap padamu. Dan ini akan bikin masalah terus dan memberatkan kamu seperti tadi. Qala wa anshadanil Muntasir ibn Bilal al-Ansari, wa mal ghayyu illa an tusahiba ghawiya, wa mar rusdu illa an tusahiba man rasyad. Al-ghay, kesesatan itu kalau kamu menemani orang sesat, itu penyimpangan, kamu temani orang yang menyimpang. Ar-rusd, lawan dari ghay, garis lurus atau jalan lurus, dengan kamu menemani, berteman dengan orang yang lempeng-lempeng, orang yang istiqomah. Walan yashabal insanu illa nadhirahu wa illam yakuna min qabilin wala balad. Dan orang tidak akan berteman kecuali dengan yang serupa dengannya, yang sebanding sama. Artinya kalau kamu berakal, kamu akan temani orang-orang berakal. Dan orang yang ahmak akan hanya menemani orang-orang yang ahmak. Kamu orang soleh, kamu orang uqala, kamu orang hakim, ya kamu gak akan asyik, gak akan nyaman kecuali bersama uqala, bersama orang-orang soleh. Begitu pula orang ahmak hanya akan nyaman bersama ahmak seperti dia. Begitu walaupun keduanya tidak dalam satu kabilah, suku, ataupun tidak dalam satu negeri. Mungkin ini di kabilah A, yang satunya di kabilah B. Yang satu dari negeri sana, yang satu dari negeri situ. Enggak pengaruh. Mereka disatukan oleh sifatnya masing-masing tadi. Qala wa anshadani Ali ibn Muhammad al-Bassami lana jalisun tarikun lil adabi jalisuhu min naukihi fi ta'abin. Kami punya teman yang enggak ada adabnya. Akhlak dia buruk dan menunjukkan dia ahmak. Enggak punya adab, enggak punya akhlak. Maka teman dia capek, dibuat berat karena kebodohan-kebodohan dia. Seperti tadi. Yaghdabu jahlan inda halir ridha amdan wa yardha inda halil ghadabi. Di saat semestinya layaknya orang itu dalam kondisi ridha, senang, ini malah marah, ya karena kejahilan dia, karena ahmaknya. Dan sebaliknya, di posisi yang semestinya dia marah emosi, dia ridho dan senang. Artinya kamu akan satu dibuat capek, satu dibuat heran, karena enggak normal ini orang. Kalau orang normal, orang berakal, posisi ini orang akan marah. Di saat orang seharusnya marah, ini ridho padamu, senang, senyum padamu. Di saat semestinya dia ridho, senang karena perbuatanmu, karena kebaikanmu, karena inimu, dia marah. Ya begitulah ahmak. Fanahnu minhu kullama ja'ana fi ajabin qad jaza haddal ujubi. Atau haddal ajabi. Maka kami setiap bertemu dengan dia, setiap kali dia datang, keheranan selalu. Aneh melihat tingkah polahnya. Faka'annahu min su'i ta'addubihi uslima fi kuttabin su'il adabi. Maka ya karena dia buruk adabnya tadi, karena jelek adabnya, seakan-akan dari awal dia dipasrahkan ke kutab yang juga buruk adabnya. Kutab itu dulu di sana, di Arab, tempat untuk mendidik anak. Kalau kita mungkin sekarang mungkin seperti PAUD atau TA, begitu, TK, awal-awal anak dididik ilmu dari kecil, semenjak dini. Nah, dulu namanya kutab. Ya diajari membaca, menulis, adab-adab, akhlak. Nah, seakan-akan mungkin dari kecil ini anak, ini ahmak ini, dipasrahkan kepada kutab yang juga jelek, akhirnya tertanam itu kejelekan padanya. Makanya pendidikan dari awal itu menentukan, harus dipilih-pilih, selektif. Karena itu menentukan masa depan dia besarnya seperti apa, bermula dari pendidikan masa dininya. Qala wa amba'ana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal, qala haddathana Muhammad ibn Nabi Ya'qub al-Ribi'i, Qala haddathana Abdullah ibn Musa al-Basri, qala haddathana al-Atabi, qala sami'tu A'rabiyan yaqul, aku mendengar seorang A'rabi Badui dengan kesederhanaannya, dengan kepolosannya berkata, al-aqil bi khusyunatil 'aish ma'al uqala asarru minhu bilinil 'aish ma'as sufaha. Hatta al-a'rabi tahu. Orang yang berakal, walaupun dia hidup susah payah, tapi bersama uqala, mungkin penghasilannya sedikit, mungkin makan minumnya, tempat tinggalnya kurang gitu. Khusyuna itu kasar, kasar hidupnya. Artinya tadi penghasilannya, mungkin makannya serba kurang, serba ini. Tapi dia bersama uqala, bersama orang-orang yang berakal, itu lebih dia senangi daripada dia hidup nyaman, enak, tapi bersama sufaha. Itu teman-teman dia, itu sahabat-sahabatnya, sufaha. Bersama sufaha, wah, segala macam dikasih. Roti yang enak, makanan yang nikmat, kehidupan yang mewah, ini itu. Tapi lingkungan dia sufaha. Lingkungan dia membuat dia safi. Lingkungan dia menjadikan dia ahmak. Bersama para ahmak, humqa. Mending bersama uqala, walaupun kehidupannya pas-pasan atau bahkan kurang. Tapi dia bersama uqala, lingkungan di sekitarnya uqala. Qala Abu Hatim, kata beliau, wa inna min syiamil aqil, maka dari tanda-tanda orang itu berakal, al-hilm, dia santun, wasomt. Hilm ditafsirkan kesantunan, akal itu sendiri, al-halim al-aqil, orang yang berakal. Ditafsirkan juga hilm itu orang yang meninggalkan balasan di saat dia mampu. Itu hilm, orangnya halim. Artinya saat mampu-mampunya, kalau seandainya dia mau, dia bisa balas. Dia bisa saat dia kuat, saat dia mampu. Tapi itu dia tinggalkan, dia gak mau lakukan. Hada halim. Wasomt, dan dia banyak diam. Walwakor, dia orangnya terhormat, berwibawa. Wasakinah, tenang. Walwafa, dia orangnya setia. Ya, kepada temannya dia setia, gak akan bongkar aibnya, gak akan buka rahasianya. Wal badal, dia suka memberi, membantu. Wal hikmah, wal ilm, ilmu, hikmah, wara', adil, dia adil kepada siapapun, bahkan kepada musuhnya. Wal quwwah, dia kuat. Wal hazm, al-hazm telah lalu, pendapat yang baik. Wal qiyasah, cerdas. Wat tamyiz, dan dia bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang tidak, mana yang lebih manfaatnya, maslahatnya. Wa husnus samt, dan kamu melihatnya bagus. Ini kalau kamu pandang menyenangkan gitu. Bukan tipe yang urakan, bukan tipe yang ugal-ugalan, bukan tipe yang husnus samt. Dan nama dia Samt juga, Samtul Hasan. Ini kalau kamu tanya atau orang membicarakan kef fulan, seperti apa fulan, ya orang akan berbicara baik, masya Allah dia. Itu samt. Nama baik dia atau kehormatan dia di mata orang baik. Ini sifat uqala. Watawadhu. Tawadhu, tidak menganggap dirinya lebih dari yang lain. Walafu, dia mudah memaafkan bahkan kepada yang berbuat jelek padanya. Wal ighdha, dan ighdha itu menutup mata, artinya enggak nganggep lah kepada orang yang berbuat jahat padanya. Ayo biarkan sudah, khullu. Sifat uqala, dia enggak nganggep, enggak akan menganggap orang yang yani enggak dia ingat-ingat selalu, enggak dia sebut-sebut selalu, dia tuntut balas, dia ini aqil. Wa ta'affuf, dan dia juga ta'affuf, jaga kehormatan dirinya. Wal ihsan, dan dia pula banyak berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Nas'alullah taufik, lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi wa sallam.